Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Dan pembicaraan ala haula tentang mereka, tentang ahli filsafat Qutbusita, telah dipanjang lebarkan di tempat yang lain, yaitu di kitab Yashful Islam Timiyah Terutaan Mutil Akhli wa Nakhli, dan di kitab-kitab yang lain Matabratul Alal Mantaqiyin dan yang lainnya. Fa'inna kufra ha'ula, maka kekafiran mereka-mereka ahli filsafat a'bam, lebih parah daripada kekufuran yang di dan Nasrani, bahkan lebih parah daripada kekufuran orang-orang musyrik.

mutafal sifat ahli kitab, ahli filsafat dari ahli kitab. Dan dalam mazhab yang merupakan pemahaman dari Syekh bin Ba'dul Jamiyah, dan perkataan ahli filsafat itu isinya pasal mutarabut, isinya dalam pemusakan itu berdasarkan mutarabut dan kontradiksi yang telah kami ingatkan sebagiannya di tempat yang lain. Wahaulah dan mereka-mereka yaitu ahli filsafat belakangan Ibnu Sina dan kawan-kawannya, ketika mereka melihat keadaan para rasul semenjak Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, qad alama, telah mencengangkan dunia. Waktu aku dan mereka mengakui di anak namun bahasanya syariat dan aturan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada syariat dan aturan yang paling agung, pokal alama yang pernah dikenal oleh dunia. Lalu mereka jumpai para nabi menyebut-nyebut istilah malaikat dan jin. Maka mereka ingin menggabungkan antara istilah tersebut, malaikat dan jin, dengan perkataan pendahulu mereka, yaitu orang-orang Yunani. Maka salah secara bahasa maknanya adalah pendahulu. Padahal para ahli sifat Yunan adalah min abadul khalqi, di antara manusia yang paling jauh berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah dan para malaikat yang kita berkumpul yang setelah hari akhir. Wa ulaika qad asbatu uqulan azara. Dan mereka-mereka itu ahli filsafat Yunan itu menetapkan dalam buku-buku mereka istilah ya uqulan azara. 10 akal. Ada istilah akal 10 atau 10 akal. Yang akal 10 atau 10 akal itu disebut, mereka sebut al-mujawadat dan al-mufaraqah. Apa itu maksudnya al-mujawadat dan al-mufaraqah? Terangkat bawahnya. Al-mudzalika akal mu'akal, penamaan 10 akal tersebut dengan al-mujawadat ini diambil dari kata-kata mufaraqah dan nafsi lil badani. Terpisahnya jiwa dari badan. Oleh karena itu, maka mereka menyebut ukulan agama tadi mereka sebut dengan al-mufaraqah. Kenapa? Limufaraqah bin halimadah. Karena semua akal tersebut itu terlepas dan tidak bersatu dengan materi. Tidak bersatu dengan materi. 10 akal itu adalah sesuatu yang non materi, sesuatu yang bersifat non materi. Dan oleh karena itu disebut dengan al-mujawadah. Kenapa? Litajarudiha anha, karena lepasnya dan bebasnya dari materi. Maka dalam istilah ahli filsafat Yunan ada istilah ukul asara dalam bahasa Arabnya. Ini disemakan ke dalam bahasa Arab dengan ukul asara, 10 akal. Dan 10 akalnya adalah sesuatu yang bersifat non materi, bukan satu hal yang bersifat materi. Ini berarti enggak kelihatan, gaib. Wa asbatul al-akhlaq li kulli falaqin nafsan. Mereka juga ahli filsafat Yunani itu menetapkan dalam buku-buku mereka bagi bintang-bintang, bagi benda-benda langit, itu mereka katakan bahasanya setiap benda langit ini memiliki jiwa, memiliki spirit, memiliki apa ya? Memiliki jiwa. Nah, jiwa yang dimiliki oleh masing-masing benda langit tersebut, dimiliki oleh masing-masing bintang tadi, aktsarum ja'aluha a'radan. Jumhur ahli filsafat Yunan menilai bahasanya jiwanya benda langit, jiwa benda langit itu bersifat a'ar. Wabadum ja'alaha jawahir. Sedangkan sebagian mereka menetapkannya sebagai jauhar. Jawahir jamak dari jauhar. A'ar jamak dari a'ar. Jauhar itu kebalikannya a'ar. Jauhar artinya sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan aradun artinya sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Tembok ini jauhar. Ini meja ini jauhar. Tekuk ini jauhar. Kayu jauhar. Bisa berdiri sendiri. Namun putih yang ada di tembok, putih, warna putih, ini arak. Hitamnya kayu, hitam, itu arak. Manusia itu arak. Malasnya manusia itu manusia itu jauhar. Manusia, insan itu jauhar. Dan insan ini punya banyak arak. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, harus menyatu dengan dirinya. Malas ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dikeluarkan. Ini malasnya fulan, tidak bisa. Cerdas, ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dikeluarkan dan dipisahkan. Ini cerdasnya fulan, tidak bisa. Ini namanya arak. Ini orangnya pendeknya fulan, ini tidak bisa dikeluarkan dan berdiri sendiri. Rambutnya kuning, ini kuningnya fulan, tidak bisa. Maka itu namanya arak. Namanya arak. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya, mungkin kurang lebih ya, semacam sifat benda itulah. Nah, kebalikannya adalah jauhar. Nah, ahli filsafat Yunan berselisih pendapat tentang nafsul falak. Nyawanya falak berarti. Apakah itu jauhar ataukah arak? Jumhur mereka mengatakan bahasanya nafsul falak itu jauhar, adalah arak. Sebagian mengatakan itu adalah jauhar. Amin. Al-Anbiya'i wa karamatil awliya'i wa khawariqa wa khawariqa as-saharati hiya min qawan naf min qawan nafsi anfus min qawan anfusi aqarru min dhalika bima yuwafiqu usulahu duna qalbil afa hayatan wa duna qalbil qamari wa nafi dhalika fa innahum yunkiruna wujuda hadha. Wa hadhihi mutawajjahat, jadi telah disebut tentang ukul asarah adalah mujarad. Itu mereka sebut dengan mujaradat. Dan yang dimaksud mujaradat adalah sesuatu yang bersifat non-materi, sesuatu yang abstrak, non-materi. Nah, akal 10 yang tadi disebut dengan al-mujaradat karena dia bersifat abstrak dan non-materi, alati asbatuha yang ditetapkan dan diyakini keberadaannya oleh ahli filsafat Yunan, tafsir dan tahqiq jika dikaji, tahqiq jika dikaji, intinya adalah umur al-mujudah bil-adha adalah perkara-perkara yang cuma ada dalam benang orang, lakil ayat, tidak ada di alam nyata, tidak ada di alam nyata. Bagaimana murid-muridnya Pitagoras menetapkan adanya adad dan mujaradat, adanya bilangan, namun bilangan mujaradah, bilangan yang murni bilangan yang tidak ada di alam nyata. Pitagoras di ilmu matematika menetapkan adanya, atau bukan Pitagoras ya, murid-muridnya Pitagoras menetapkan adanya bilangan yang itu tidak ada di alam nyata. Apa itu? Apa? Hah? Apa namanya? Contohnya? Hah? Bina yang tak hingga. Limit-limit itu ada di alam nyata enggak? Hah? Imajiner? Ada bilangan imajiner? Keluar imajinasi ya? Akar. Hah? Akar? Min 9. Akar min 9. Akar negatif kan enggak ada. Hah? Akar negatif kan enggak ada. Yang dilambangkan bilangan imajinasi. Tapi itu ada fungsinya untuk alam nyata, ada fungsinya enggak? Hah? Ya, semua dilambangkan. Tidak, itu bilangan tersebut ada fungsinya di alam nyata atau enggak? Ada manfaatnya untuk buat apa atau apa? Harus pakai hitung-hitungan itu. Hah? Lepas? Pakai itu. Hmm? Berarti masih ada yang nyata ya? Kalau masih ada hubungannya dengan alam nyata ya, berarti manfaatnya masih berarti bilangan nyata masih ya? Ini beliau samakan gambarannya adalah dengan di matematika adanya bilangan yang mujaradah yang cuma ada di benak dan tidak ada di alam nyata. Kama asbata asafun aflaton al-matar al-aftoniyah al-mujaradah, sebagaimana menurut-menurutnya Plato itu menetapkan atau meyakini adanya, saya enggak paham, enggak tahu, al-masal al-aqtaniyah al-mujarodah atau misalan Plato yang mujarodah yang tidak ada di alam nyata. Wa asbatu huyul mujarodah an-surah, demikian juga mereka menetapkan huyuli mujarodah an-surah, materi yang mujarodah an-surah yang terbebas dari rupa, matanya memang tidak punya rupa. Dan mereka menetapkan mudatan wa fala'an mujaradaini, waktu dan kekosongan yang itu juga mujaradah, juga tidak ada di dunia nyata, cuma ada di benak. Fakat i'tarafa telah mengakui hadapuhum orang-orang cerdas di antara mereka, bahasanya itu semua inam yang tahakof hanya ada fil adhan dalam benak manusia,

marah sama sekali. Sama sekali enggak bisa kecuali lemah sekali. Ibn Ibn mengatakan laisa li Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarun sahih fil aqli. Tidak ada satupun hadis dari yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang masalah akal. Al-Qayli mengatakan laisbut fi hadzal matni, tidak ada berkaitan dengan matan ini, yaitu dalam berkaitan dengan pembahasan akal, syai'un satupun hadis yang sahih. Maka semua hadis tentang akal bagaimana kata Ibn Qayyim adalah dhaif, bahkan palsu. Semua hadis tentang masalah akal. Tentang derajat hadis akal tadi sudah dibahas juga oleh Syekhul Islam di paragraf berikutnya. Pertanyaan. Kadzibun mawdu'un inda ahli al-ma'rifati fi hadithi kama dzakara dzalika Abu Hatim al-Busti wa Abu al-Hasan ad-Darqutni wa Ibn al-Jawzi wa ghayruhu wa laysa huwa fi shay'in min tawawin al-hadithi allati yu'tamadu فهو حجه عليهم فان لفظه اول ما خلق الله تعالى العقل قال له ويروى لما خلق الله العقل قال له خلق الله العقل لما خلق الله العقل قال له فمعنى الحديث في dan hadis yang mereka sebutkan tentang masalah akal adalah hadis yang dusta, itu adalah hadis yang palsu menurut ahli ma'rifati bil hadis, para ulama pakar hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hatim al-Busti, Abu Hasan al-Qutni dan Ibn al-Jawzi dan yang lainnya. Dan tidaklah hadis tersebut terdapat dalam satu pun di buku-buku hadis alami yuk sama du'alaiha yang jadi pegangan. Maka kalimat dari Syekhul Islam di sini ada satu pelajaran penting berkaitan dengan masalah hadis.